warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di seluruh persada Nusantara, kembali percik perenungan akan bersama-sama dengan para pemirsa. Dan kita selalu ingat bahwa ternyata orang yang menang itu bukan orang yang karena kekayaannya, tetapi karena kesabarannya. Orang yang kuat itu bukan karena kekuasaannya, tapi juga karena kesabarannya. Dan orang yang dapat hidup disebut berkelanjutan dan dapat bisa selalu selamat dari segala musibah bukan karena dia itu memiliki kekuatan ilmu saja, tetapi karena kesabarannya. Kesabaran, para pemirsa, adalah kunci kemenangan. Namun sabar saja tidak cukup. Kita harus benar. Kesabaran di dalam berbohong, kesabaran di dalam hal-hal yang tidak baik, mengalah padahal benar, itu. Berani itu bukan berarti selalu menang. Berani juga berani kalah. Nah, sekarang Republik Indonesia sedang bertarung di antara semua kekuatan politik. Marilah kita bersabar, berani menang dan tak angkuh, berani kalah, tidak merasa menjadi orang yang lemah, tetapi kita benar, benar sekali lagi. Kemudian, ketiga, yang sangat penting sekali, kita hidup ada aturan main. Taat di dalam aturan main berumah tangga, taat beraturan main di dalam bermasyarakat, taat beraturan main di dalam bernegara. Janganlah kita menjadi orang yang melanggar aturan. Sabar, benar, dan taat. Kemudian kita tidak akan mungkin juga bisa menjadi orang yang dihormati dan berharkat dan bermartabat kalau kita tidak ikhlas di dalam mengerjakan sesuatu. Pada pagi hari ini kita akan berjumpa dengan beberapa narasumber. Narasumber yang datang dari yang disebut rumput dan akar serabut masyarakat. Mereka ikhlas melakukan sesuatu dan pada akhirnya dari sabar, benar, taat, dan ikhlas inilah orang tunduk dan runduk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu akan menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang bermartabat, negara yang bermartabat, negara yang berharkat, dan mulia di mata Tuhan, mulia di mata Allah. Saya ingin memperkenalkan kepada para pemirsa, yang pertama Bapak Sainan Saiman, Pak. Saiman. Oh, Saiman, ini namanya Saiman ya. Iya, Pak. Pak Saiman ini seorang yang peduli lingkungan. Betul. Dan disebut di sini beliau ini senang berkeliling kampung dan juga membersihkan sampah padahal bukan tugasnya. Rupanya datangnya surat keputusan tugas ini mungkin bukan dari pejabat, tetapi datang dari Tuhan yang memberi hidayah pada hatinya, lalu bergerak keliling kampung di dalam waktu senggangnya dan membersihkan kampung. Pak Saiman, nanti kita bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Lalu yang kedua, kita mempunyai Pak Arnas. Ya, Pak Arnas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Arnas ini sudah mempunyai pengalaman banyak menghadapi anak-anak jalanan. Ternyata Pak Arnas tidak bisa tinggal diam dan merasa kesal dan merasa peduli kata peduli ini, para pemirsa, menjadi kunci. Bagaimana kalau kita tidak peduli kepada orang dan kepada anak-anak yang mempunyai kelemahan? Nah, boleh Bapak Saiman bercerita, apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan memang sering membersihkan itu ya Pak, sampah-sampah di kali gitu. Ya terutama di lingkungan itu seperti penghijauan itu saya juga suka Pak. Iya. Nah, tapi yang keluh kesah orang itu memang banyak Pak. Kadang-kadang ya, dari anak saya sendiri, wow, jangan ikut-ikutan seperti itu, malu. Nah, kenapa malu? Ya, ada yang julukin, wah tuh jangan-jangan orang stres. Duh, kok ada yang tentu begitu Pak? Iya. Yang dibilang, wah tuh jangan-jangan nyari kekayaan dari, ya Allah, ya Rabbi. Ini sebetulnya apa yang membuat Bapak melakukan itu? Saya motivasi itu karena gak betah Pak ngeliat kotor, berserakan. Iya. Emang gak betah, jadi hati itu tergerak gitu Pak. Iya. Itu Bapak katakan tadi, Bapak tidak betah melihat kotor. Saya menjadi terpanggil ini. Maksud Bapak tidak betah itu gimana? Ya karena lihat sampah di kali itu kan, waduh, sampai air pun terganggu ngalirnya Pak. Iya. Nah, itu sehingga saya kadang-kadang sampai terjun kan gitu Pak. Iya. Terjun kali. Nah, kadang-kadang orang buang ban motor, ban mobil kan itu, waduh, dilihatnya kayaknya emang gak enak gitu ya. Iya, Bapak pernah menegur orang-orang yang membuang sampah-sampah ini? Wah, kebetulan saya gak berani Pak. Bapak gak berani ya? Mata-mata kadang-kadang kalau saya pernah negur, jawabannya mungkin malah gak enak. Iya. Malah, ya mendingan diem lah. Ya udah suka juga negur-negur gitu. Iya. Dikira saya jadi mandor lah segala macam. Iya, ini tadi Bapak mengatakan, anak Bapak mengatakan, udahlah Pak, jangan Bapak kerjakan aja, itu malu katanya. Aduh, iya pernah sih. Iya, gitu. Bagaimana itu Bapak mengatasi? Suka nggak dengerin Ustadz ceramah di hari Jumat gitu. Wah, itu mau jangan di ini, malu Pak. Ya tetap aja saya terpanggil hati saya Pak. Iya. Ini terpanggil, Bapak mengatakan terpanggil itu Bapak sendiri atau juga ngajak yang lain-lain begitu? Kadang-kadang ya kalau ngajak suka juga, tapi belum pernah ada yang ikut Pak. Iya. Motivasi terpanggil, lalu Bapak tidak betah tadi itu. Berapa jam satu hari Bapak melakukan ini? Wah sering Pak, ya sampai 2-3 jam lah. 2-3 jam? Iya. Itu jam berapa Bapak melakukannya? Sesuai waktu saya senggang, pas libur waktu saya masih bekerja. Jadi kalau hari libur kadang-kadang setengah hari full. Ya sampai, pokoknya kalau belum bersih rasanya kayaknya kurang kurang puas gitu. Kurang puas ya, jadi kepuasannya kalau melihat bersih lalu Bapak merasa puas ya. Merasa puas. Alhamdulillah, para pemirsa, hamba Allah yang mulia, ini adalah suatu contoh. Ada 4 kata tadi yang saya tangkap. Beliau tidak malu, meskipun anaknya malu dong Pak, katanya. Lalu yang kedua, beliau tidak betah, tidak merasa nyaman melihat hal-hal yang kotor. Lalu yang ketiga, beliau mengatakan terpanggil. Kata terpanggil ini rupanya datang tidak hanya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Orang yang kurang berpengetahuan pun terpanggil bisa tergerak. Nah, kemudian beliau mengatakan, saya puas kalau melihat segala sesuatu bersih. Mari kita sekarang sapa Pak Arnas. Pak Arnas, Bapak boleh cerita apa yang sudah Bapak lakukan kepada anak-anak jalanan ini? Ya, ini sebelumnya kalau saya bercerita jalanan itu kan banyak arti Pak ya. Kebetulan saya berkecimpung di jalanan ini, terutama di yang bahasa umum itu pengamen. Tapi bahasa seninya, mungkin bahasa seni dibilang KPJ itu Pak. Apa itu KPJ? KPJ itu jadi kelompok penyanyi jalanan. Ini bagus ini KPJ. Ya. Kebetulan ini sebelum saya mengulas masalah tentang KPJ ini ya. Sejarah saya tahun Desember 1979 itu saya datang ke Jakarta sini. Ya. Kebetulan saya turun di stasiun Senen. Hmm. Nah, di situ Pak dari mana, Pak? Dari Surabaya. Surabaya. Iya, monggo. Nah, begitu dari di Senen saya lihat kok ada tetangga, tetangga teman. Iya. Yeah. Tuh, saya tanyain pakai bahasa, "Lho, kok wis suwi ta nang kene?" "Lho, wis suwi ya, sing ngene." "Apa?" Nah, akhirnya dari situ timbul semacam kayak bukan ada yang ngajak, kayak semacam apa ya? Saya lihat teman itu banyak di sana. Yeah. Kalau bicara jumlahnya, yeah, ya kebetulan kalau kembali lagi bahwa KPJ sendiri itu semacam kayak regenerasi gitu. Begitu ya. Katakanlah di satu tempat di Senen, di pasar Senen sendiri itu, yeah, katakanlah teman yang sudah bosan keluar dari sini, entah kemana. Yeah. Akhirnya begitu sama teman-teman ini, udahlah, gawe kelompok komunitas lah. Nah, kebetulan, yeah, oke lah. Nah, kebetulan kita ini di sini di Senen, bagaimana kalau kita pakai nama Pasar Senen? Ya, baik. Nah, ya. Pak Arnas, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan dengan Bapak ini. Tetapi yang menarik sekali adalah Bapak membuat kelompok, membuat komunitas, ya, sehingga masyarakat itu diberdayakan dengan komunitas tersebut. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, dari Pak Arnas belum banyak tergali, tetapi beliau datang ke Senen dari Surabaya bukan membuat masalah, tetapi beliau menyelesaikan masalah masyarakat. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, tentu kita tidak lupa, sudah waktunya bukan, terutama untuk teman-teman di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya ini, marilah kita semuanya menunaikan ibadah sholat kita. Kita melakukan sholat subuh, insya Allah berjamaah, dan mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan kesehatan dari Allah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Selamat menunaikan. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, kita baru saja tadi melakukan sholat subuh, dan insya Allah dengan menundukkan kepala, menundukkan hati, runduk kepada Tuhan, kita akan mendapatkan petunjuk selalu di dalam kehidupan kita ini, dan kita insya Allah diberikan kesehatan, dan juga kita akan diberikan yang disebut hidayah dan keberkahan insya Allah. Nah, para pemirsa, bagi mereka yang ingin nanti berinteraksi dan berinteraktif untuk kita dapat melakukan dialog, hubungi 021-574-3478 atau 574-3476. Baru saja kita semuanya mendengarkan ada beberapa kata-kata yang disampaikan oleh teman-teman dari rakyat biasa. Kita tidak boleh diam, tetapi kita harus peka, kesal melihat kekotoran, dan kita harus peduli sehingga kita turun dan mau berkorban membersihkan lingkungan kita. Kemudian Pak Arnas, demikian namanya, beliau ini adalah seseorang yang datang dari jauh, datang ke stasiun Senen, tidak puas melihat keadaan, lalu membuat sebuah komunitas yang disebut oleh beliau satu komunitas yang sangat menarik, yaitu disebutnya oleh beliau Kelompok Pengamen Jalanan KPJ. Luar biasa. Mari kita gali lebih dalam apa yang dilakukan oleh Pak Arnas. Silakan Pak Arnas. Pak Arnas cerita langsung saja, mengapa Bapak membuat kelompok komunitas ini? Ya, dari awal mungkin bukan cuma saya aja Pak ya, kalau berbicara karir, saya sendiri juga terobsesi gitu. Jadi terobsesi ada di sini, tidak perlu saya saya kasih tahu namanya terobsesi si A, si B, yeah. Tapi yang jelas saya terobsesi. Yeah. Tapi begitu sampai di Senen, kebetulan saya lihat di sini ada teman yang saya merasa itu kok sama gitu, yeah. Satu subprofesi. Yeah. Ya Pak, soalnya yuk kita, kalau bahasa Surabaya saya gawe lah. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, kebetulan akhirnya sama teman-teman saya bikin KPJ yang namanya Pasen, Pasar Senen, di saya singkat Pasen. Ah. Nah, kebetulan itu di wilayah Jakarta Pusat. Hmm. Begitu saya jalan-jalan enggak lama itu kebetulan di wilayah selatan di Blok M sendiri ada Pasket waktu itu, Pasar Kaget. Ah. Nah, yang sekarang ini yang disebutnya KPJ Bulungan. Ah, nah, iya. Itu kebetulan juga teman sendiri. Iya. Ya kemungkinan berdirinya yang mungkin hampir sama lah sama Pasen. Memang waktu itu yang dua nama ini, Pak. Hmm. Tapi setelah begitu tahun 82-83 saya eksodus ke Slipi. Hmm. Nah, dari Slipi sini waktu itu cara-cara KPJ berinteraksi ke masyarakat itu enggak seperti kayak sekarang. Enggak sekarang ini kan naik turun di bis. Kalau dulu kan waktu masih zaman saya itu interaksinya di warung-warung kaki lima. Apa yang Bapak dapatkan sesudah berkumpul seperti itu? Lalu apa yang Bapak temukan ternyata? Ya pertama kalau saya bicara idealis ya. Ya. Terutama di hati Pak, rasa kepuasan di hati. Ya. Oh, rupanya ya beginilah kalau yang namanya sepenanggungan. Ya begini, tapi ya saya bikin seneng aja waktu itu. Iya. Kalau sepenanggungan bersama-sama itu lebih terasa ringan atau tidak? Iya. Bagaimana? Sering ngobrol atau ya. Kebetulan sering ya, kalau ngobrol itu hampir tiap hari ngobrol. Iya. Akhirnya daripada kita tidur di pasar terus, ada kebetulan teman yang mungkin status ekonominya lebih menanjak, lebih ada. Ya pun aku ngontrak sama gaya rame-rame buat semua. Begitu. Akhirnya ngontrak satu rumah kebetulan di rumah mertua temen di daerah Tanah Tinggi gitu, Pak. Yeah. Kalau sudah seperti ini, kira-kira Bapak mendaftarkan diri secara resmi tidak menjadi warga DKI umpamanya seperti itu, atau memutuskan untuk tidak menjadi warga DKI atau bagaimana? Kalau ya kira lama kan saya putuskan ya udahlah, mungkin perjalanan hidup saya mungkin dari sini, akhirnya ya saya mendaftarkan diri, saya pegang KTP DKI saya. Begitu ya. Jadi Bapak tidak setuju kalau umpamanya orang itu menjadi orang liar seperti itu, lalu tidak mempunyai kartu penduduk gitu, dan selalu ada profesi dan selalu bersama-sama. Soalnya kalau bicara setuju dan tidak setuju itu kan kembali lagi, Pak, ya. Tapi kalau kita merasa sebagai warga negara ya. Iya. Kita kembali lagi bahwa tatanan negara punya aturan, punya perundang macam-macam ya. Harus kita ikuti kan. Betul. Apalagi yang kalau bicara pengamen yang sekarang ya, tahun-tahun ini, Pak, mungkin Bapak sering dengar banyak pengamen yang ditangkap, dibawa, diproses apa ya, nggak tahu. Ya kebetulan selama ini saya belum pernah bertemu yang seperti itu. Cuma di sini cuma saya cari titik persoalannya, ada apa sih ini? Kira-kira menurut Bapak apa titik persoalannya? Ini baru pemikiran saya aja, mungkin di sini semua kan ada semacam kayak hukum timbal balik begitu. Ya namanya kelompok itu kan nggak satu dua orang, banyak, apalagi nggak sekarang ini yang namanya KPJ itu udah kayak jamur. Di mana-mana ada KPJ, di terminal, di stasiun, di mana, di tempat, di pinggir jalan. Nah, kebetulan sekarang ini kan saya bikin komunitas lagi di Slipi, bundaran Slipi samping pos polisi itu. Nah, kebetulan di Slipi sendiri ini yang masih aktif sampai sekarang itu, yang paling lama itu kebetulan saya. Itu kalau membuat komunitas itu ada aturan mainnya atau tidak? Ya, sedikit banyak ada, Pak, kalau buat intern ini. Ya, umpamanya seperti apa? Ya, ya kalau umpama contohnya seperti ini, ya hati-hati lah kalau di, kalau pas lagi ngamen, ya paling tidak itu kalau bicara emosi semua orang pasti punya emosi. Yeah. Kalau bicara kekuatan orang lain pun juga punya kekuatan. Mm-hmm. Yang saya takutkan, oke lah kalau kita bicara saya kuat, takutnya nanti di begitu satu langkah ada yang melebihi kuat. Ya pak, kalau seumpamanya motivasi kita yang kita cari cuma itu, ya ngapain jauh-jauh ke kampung sampai kemari. Ya paling tidak kan kita punya. Baik. Nah, itu. Ya baik, terima kasih. Ini para pemirsa bisa menghubungi 0215743476 atau 574-3478. Ada yang menarik dari Pak Arnas ini. Dia mengatakan semua orang punya emosi dan semua orang punya kekuatan. Tetapi beliau tadi mengatakan kita ini negara yang teratur, punya aturan main. Karena itu ikutlah aturan main tersebut. Tidak boleh ada suatu komunitas yang tiba-tiba hidup dengan aturan yang liar, yang tidak tunduk kepada aturan pemerintah Republik Indonesia maupun aturan komunitas yang lebih kecil. Menarik bukan bahwa di dalam masyarakat-masyarakat kecil mereka membuat suatu aturan main, dan inilah yang memperkokoh kualitas dan meningkatkan kualitas suatu kelompok. Bayangkan kalau kelompok itu sama sekali liar dan tak ada aturan main. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya, Bapak dari mana, siapa? Dari Pak Bonar Purba. Ya, Pak Zainal Purba, silakan Pak Purba. Ini sangat menarik juga ini selama ini Pak ini. Silakan Bapak, ya. Bagaimana komentar Bapak? Iya, kalau komentar kita ini Pak, kalau menyebut daripada pemantauan kita selama ini, secara kita ini 33 provinsi yang kita jalan. Dalam 33 provinsi ini kita melihat semua. Bapak volume televisinya dikecilkan sedikit, tolong ya. Silakan Pak Purba. Boleh kita baca semua Pak kinerja daripada oleh semua DPR-DPR selama ini ya, yang sudah duduk kita pilih. Namun itu semua belum pernah yang tepat janji itu Pak adalah janji manis. Ya. Padahal sekarang ini kita di negara kita ini sekarang ini sudah menjelang pemilu. Ya. Saya lihatlah kinerja daripada oleh calon-calon DPR semua. Hanya ini Pak. Baik. Halo. Ya, saya kira jadi begini, Pak Purba, memang betul hidup bernegara ini harus ada aturan main, bukan? Dan salah satu aturan main adalah menepati janji. Memang itu membuat kesal kita di dalam hidup kita bersama-sama. Seperti Pak Arnas dan juga tadi Pak Saiman, menepati janji sebagai hamba Allah, bukan? Ya, Pak Saiman, bagaimana orang kalau membuang sampah itu? Janjinya seperti apa sebetulnya? Harusnya? Ya harusnya, biasanya ya ngikutin jaga kebersihan, tapi nyatanya susah Pak. Susah ya? Susah, orang buang sampah masih banyak. Barber ke kali. Iya, kalau ini anggota legislatif ini mungkin sampahnya bukan sampah kotoran seperti yang kelihatan itu, ya. Tetapi bisa juga sampah yang tidak kelihatan ya. Sebuah ucapan-ucapan, perilaku dari Pak Purba tadi ada suatu sentilan kepada kita semuanya supaya kita di dalam kehidupan ini betul-betul menepati janji. Dan 33 provinsi yang sekarang sedang bertarung melalui partainya masing-masing, jangan sampai membuang sampah yang terlihat maupun sampah yang tidak terlihat. Hal ini membuat kita semuanya berpikir. Seperti Pak Saiman yang selalu peduli, kata peduli, dan jangan merasa nyaman saja kalau ada yang bicara kotor, nyaman saja kalau ada yang berbuat kasar, nyaman saja kalau ada yang membuang sampah. Sedangkan dari Pak Arnas, kita harus hidup teratur dan tertata. Halo, assalamualaikum, siapa? Halo, waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu dari mana? Saya dari Sultan Hamid, Pak. Ya. Kampung Melayu, Gang Bali. Sultan Hamid, Pak Sultan ya. Hamid. Ya, silakan. Bapak dari mana, Pak Sultan Hamid? Kampung Melayu, Gang Bali. Oh, iya, iya, Pak. Bagaimana, Bapak, komentar Bapak? Oke, untuk komentar, mungkin saya langsung pada pertanyaannya aja ya. Boleh, boleh, boleh. Yang pertama, moto hidupnya dari yang memberi percikan, apa, percikan inspirasi ini untuk bapak-bapaknya itu apa aja gitu. Oh, boleh, boleh. Dan yang kedua, saya sebagai generasi bangsa Indonesia untuk masa depan, sebenarnya apa sih harapan bapak ke depannya, terutama untuk kita-kita ini tunas bangsa Indonesia. Nah, baik. Ya. Terima kasih, Bapak. Kembali, Pak Ibu, Pak Sultan Hamid. Moto Bapak ditanyakan, moto Bapak apa, Pak Arnas? Moto tentang perbuat hidup saya, hidup Bapak ini motonya apa katanya? Ibadah aja kalau menurut saya. Ibadah. Ah, baik. Sedangkan harapan Bapak? Harapan ya ketenangan batin lah. Ah, ketenangan batin ya. Ketenangan batin. Jadi batin ini tidak tenang kalau melihat yang kotor ya, Pak ya. Itu, Pak. Kalau Pak Arnas bagaimana? Apa motonya? Ya, kalau bahasa kerennya itu peace, damai gitu. Oh, damai ya. Ya. Motonya damai ya. Sedangnya kalau ya kalau kita bicara jalanan itu kan fenomena, Pak. Kalau bagi apa ya? Bukan pancaroba lagi, jadi apa? Segala macam gitu loh. Ya, kalau bagi saya sendiri, saya melihat ini, katakanlah di situ saya melihat ada maling dikebukin, kacamata mana yang harus saya pakai? Oh, di situ saya melihat ada teman disantuni orang, kacamata mana yang saya pakai? Begitu. Jadi ya kembali lagi kalau saya pribadi orang harus peka begitu. Harus peka. Iya. Hai, luar biasa. Apa Bapak melihat banyak orang yang tidak peka ini sekeliling kita? Ya, kalau bicara sekeliling itu udah saya bilang pasti, udah pasti ada, Pak. Ada ya. Apalagi kalau saya bicara ini yang namanya pasar ya. Yang namanya pasar kan enggak satu dua orang. Yeah. Kalau kita bicara kelompok ya mungkin di situ ada pengamennya, ada pengemisnya, ada pedagangnya, bahkan satpam, bahkan yang pengurus pasar banyak. Jadi anggota masyarakat ini seluruhnya harus peka menurut Bapak. Supaya ya, hidup kita damai begitu. Iya, oh ya, kalau harapan saya begitu, Pak. Harapan ya. Bapak. Nah, demikianlah tadi Pak Sultan sudah dijawab sedikit ya, silakan. Assalamualaikum. Dan dari mana? Bapak siapa atau Ibu? Halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Dari Pak Salihin. Ya, siapa, Pak? Pak Salihin. Pak Salih. Ya Pak Salihin dari Medan, bagaimana Bapak? Gini Pak, kalau menurut saya, kalau kita lihat semua yang berbicara ataupun kampanye selama ini, itu kan sudah mulai berjanji, sudah lama. Iya, iya, iya. Bahkan 2-3 kali saya sudah pernah ikut pemilu. Iya, iya. Kalau menurut saya Pak, enggak usah bikin janji lagi. Betul, iya, iya, iya, betul. Karena kalau bikin janji nggak tepat itu namanya Pak memburu-buruhi masyarakat. Iya, iya, betul, betul, ya. Nah, baik Bapak, terima kasih. Pak Salihin tadi mengatakan Pak Arnas dan Pak Arnas dan Pak Saiman, kata Pak Salihin dari Medan, sudahlah jangan terlalu banyak berjanji, ini membodoh-bodohi. Apa Bapak setuju? Lebih baik kita berbuat saja begitu. Betul, berbuat. Bagaimana? Ya, enggak usah janji tapi buktikanlah. Ada itu. Buktikan ya, Pak ya. Betul, Pak. Iya, betul. Lalu kalau Bapak ini melihat sekitar Bapak bagaimana? Bukti dari dari orang yang mungkin berjanji mau membersihkan lingkungan, ternyata begitulah. Hanya janji-janji saja. Iya. Rupanya penyakit ini dari bawah sampai ke atas ya. Betul, Pak. Harus dihilangkan. Betul, nah, kalau menurut Pak Arnas bagaimana ini supaya kita tidak bodoh, supaya kita tidak membodohi diri kita? Ya, seperti pertanyaan Bapak tadi itu, kalau saya pribadi sepertinya ini bukan kapasitas saya untuk menjawab gitu. Artinya begini. Ini kan bicara Bapak ini kan berbicara di permasalahan mungkin ada bau-bau politiknya, Pak ya. Nah, iya, iya. Nah, di sini kalau saya berbagi pengalaman, saya mengikuti coblosan ini sudah 4-5 kali ini, Pak. Iya, iya, iya. Tapi ya kebetulan saya tidak pernah ikut terlibat ngurusin yang begitu-begituan. Betul, gitu, betul, ya. Betul. Tapi ya kembali lagi kalau ke masing-masing, kalau saya sendiri ya lebih setuju dengan komentar pertanyaan Bapak tadi yang mengatakan yang dibodohi, yang dijanji-janji, ya itu saya kembalikan lagi ya, masing-masing kan mungkin di sini punya kepentingan ya, kita saya sendiri ya nggak tahu lah ya. Iya gitu. Jadi kalau kembali kepada kekuatan Bapak, saya melihat bahwa orang itu bisa bodoh kalau umpamanya hidup tidak teratur ya Pak ya. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, teman-teman sekalian seluruh persada Nusantara, ada dua hal yang sangat penting sekali yang kita dapatkan. Bahwa ketenangan batin itu adalah suatu obsesi. Lalu kita tidak bisa hidup liar dan hidup itu harus teratur, sebab ternyata keteraturan akan membuat orang menjadi cerdas dan menjadi pandai. Kalau tidak, kita ini seperti membodohi diri kita sendiri. Para pemirsa TVRI seluruh persada Nusantara, mari kita istirahat sejenak. Sesudah tadi pertama kali kita mendengarkan Negeri di Awan ciptaan Katon Bagaskara yang dilantunkan oleh saudara Heri Yamba. Mari kita sejenak melihat break yang akan kita perhatikan sementara. Para pemirsa di seluruh persada Nusantara, masih untuk kita dapat berdialog 0215743478 atau 0215743476. Kita mendapatkan percik perenungan pagi hari ini. Orang harus sabar, tidak boleh putus asa, tetapi orang harus benar, jangan sampai menghalalkan segala cara. Orang harus taat kepada aturan dan ikhlas, kemudian tunduk tobat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Halo, assalamualaikum. Dari mana? Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Ya, siapa ini? Amar Pak Arief. Oh iya, baik. Bagaimana? Apa kabar Pak Arief? Baik, baik. Silakan. Alhamdulillah. Seperti katakan Pak Arief tadi, manusia itu mesti taat kepada yang menciptakannya. Iya. Saya juga sangat sangat terharu melihat dari peduli sosial ini. Iya, iya. Bagaimana? Ada apa komentar Pak Amar? Komentar saya begini Pak, kalau mereka-mereka ini Muslim, ya. Jangan sampai ketakwaan itu tidak ada pada diri kita. Ah, baik. Nah, karena dalam Al-Quran jelaskan Pak Arief, inna akramakum indallah atqakum. Sebaik semulia-mulia manusia adalah orang yang paling takwa terhadapnya. Dan di dalam ayat lain kan, jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang muslim. Baik, baik. Terima kasih. Itu aja ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ketakwaan memang benar, terisi dengan keimanan, terisi juga dalam keikhlasan, kedisiplinan, kesabaran, dan kesyukuran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, siapa? Pak Sarmidi, Pak, dari Palembang. Wah, Pak Sarmidi dari Palembang, apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Ya, bagaimana Bapak? Begini, Pak. Saya salut, Pak, dengan hamba Allah yang berada di samping Bapak. Iya, iya, betul. Nah, itulah mungkin ciri hamba yang diberi daya oleh Maha Kuasa. Karena banyak Indonesia, Pak, penduduk Indonesia ini yang sudah buta, tuli, bisu terhadap kebenaran itu, Pak. Nah, ya Allah. Iya. Nah, yang seperti ini, Pak, yang perlu sekali mendapatkan suatu penghargaan, baik ya, dari manusia ataupun yang lain. Oleh karena itu, Pak, saya mengharapkan agar yang seperti ini perlu lebih banyak lagi ditampilkan di TVRI. Baik, Pak, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Sarmidi. Luar biasa. Bapak tadi mendengar sendiri bahwa banyak di sekitar kita ini yang buta, tuli, bisu, atau mungkin tidak peka. Bagaimana kalau menurut Pak Saiman? Bagaimana Pak Saiman? Ya, apa betul ada orang-orang yang tidak peduli kepada kekotoran ini? Ya, mungkin yang peduli hanya beberapa gelintir gitu, Pak. Ya, ya, ya, gitu. Beberapa gelintir ya, Pak. Ya, ya. Menurut Bapak kenapa mereka itu tidak peduli ya? Ya, mungkin sudah terbiasa barangkali, Pak. Iya, iya, iya. Terbiasa terhadap kekotoran. Ya, kemungkinan begitu. Ya, sehingga yang kotor tidak kelihatan kotor lagi. Iya. Karena mungkin bukan kerjaan saya, ngapain kan, mungkin begitu. Begitu ya, ya. Aduh, luar biasa. Dan kalau menurut Pak Arnas bagaimana itu? Orang yang tidak peduli ini. Yang sudah katanya buta, tuli, bisu terhadap keadaan sekitarnya. Ya, kemungkinan ini katakanlah kalau ini bicara yang dunia yang saya alami, memang semua itu kan tidak ada bedanya, Pak. Iya. Tidak ada bedanya begini. Semua pasti bagaimana yang saya jelaskan tadi, katakanlah di situ saya melihat seorang pengemis dibentak-bentak, kacamata apa yang harus saya pakai. Iya, iya. Nah, begitu pun ini seperti komentar Pak Sarmidi ya. Ya, ya Pak Sarmidi dari Palembang. Saya terus terang memang ada, tapi ya kembali lagi, Pak, kembali lagi dalam permasalahan ini bagaimana kita memakai kacamata ya, dalam arti bagaimana kita melihat, bagaimana kita menghapus lewat hati, menerima, katakanlah mengetahui orang-orang yang seperti yang katakanlah bisu, tuli, tidak peduli. Iya, Bapak berulang kali mengatakan umpamanya kalau lihat ada pengemis dibentak-bentak begitu, hati Bapak itu kacamatanya yang seperti apa melihatnya? Jadi harus kita ibaratnya orang makan itu enggak dicicipi, Pak. Tapi harus dimakan, ditelan, jadi tahu duduk permasalahannya. Soalnya kan kembali lagi bahwa kalau kita bicara baik dan buruk di dalam diri manusia, semua itu kan pasti ada, Pak. Iya, iya, iya, betul. Ya, saya tidak munafik ya. Saya ini orang buruk, tapi sekarang ini saya berusaha untuk baik. Baru berusaha untuk baik. Iya. Gitu. Jadi enggak munafik, saya setiap diri manusia kan ada sisi baik, ada sisi jelek. Betul, gitu. Betul. Jadi kalau ada orang yang membentak-bentak pengemis itu, menurut Bapak dia belum mencicipi dan belum menelan kemiskinan atau bagaimana ya? Sehingga ya, tidak peka ya, sehingga buta, tuli, bisu tadi terhadap kemiskinan. Kalau saya melihatnya di sini bukan melihat satu sisi aja, Pak. Ya. Pengemisnya yang harus saya lihat, apa yang bentak-bentak yang harus saya lihat. Betul. Dua-duanya ini saya lihat. Ya. Terus saya telusuri ke dalam, ini permasalahannya apa kok ini orang ini membentak-bentak ini. Ya. Dari sini kan saya katakanlah saya telusuri ke dalam, jadi tahu duduk persoalannya. Oh, mungkin di sini sudah katakanlah, saya tidak munafik, mungkin pengemisnya ini minta mungkin agak bandel atau bagaimana, karena maaf Pak, yang lain mungkin ini si pengemisnya bandel apa, akhirnya dibentak-bentak. Jadi kekurangan orang itu mungkin kekuatan memakai hati gitu. Iya. Sehingga tidak mengerti dan tidak peduli apa yang sebetulnya sedang terjadi di sekitarnya ya. Begitu. Nah, para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita baru saja mendengar beberapa hal yang menggugah saya juga berpikir. Jadi kita harus bisa melihat dari sisi pengemis. Kita harus melihat juga dari sisi yang membentak-bentak. Mengapa dia membentak-bentak? Mengapa dia mengemis? Mengapanya itu yang harus kita gali. dan katanya jangan hanya mencicipi saja, tetapi harus dikunyah, harus ditelan. Kemiskinan itu harus dikunyah, harus ditelan. Emosi itu baru kita nanti baru bisa hidup, yang dikatakan oleh Pak bapak-bapak kita ini tadi katanya, supaya hidup itu tenang batinnya dan damai. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Syahril Naruh. Oh, Pak Leonardo, silakan Pak. Pak Arif ini seorang ahli bahasa. Saya mau bertanya. Ya. Di mana eksistensi dari batas ayat dalam Al-Quran? Suratnya saya lupa bahwa sungguhnya salat itu mendirikan salat itu mencegah surat jahat keji dan muka. Ya, mohon maaf, ini suara bapak di saya agak terputus-putus. Bisa diulangi sedikit lagi. Salat itu mencegah perbuatan keji dan muka. Oh. Ya. Nah, ini kuncinya. Sekarang permasalahannya eksistensi daripada ayat ini apa? Apakah kita menanam buah padi akan tumbuh dengan subur cukup dengan berdoa, ataukah dengan memelihara, membesarkan, memberi pupuk dan menjaganya? Karena kita kebanyakan sekarang ini hanya dengan berdoa yang banyak, tetapi perbuatannya boleh katakan minimal sekali. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai kawin siri dan juga perceraian seperti ayam? Segampang itu orang bercerai, segampang itu orang menikah. Ini permasalahan umat Islam sekarang ini. Baik, ini melahirkan turunan yang membutuhkan sosial. Baik, terima kasih. Baik, mungkin saya harus menjawab yang pertama saja dulu. Kalau yang kedua ini saya bukan ahlinya. Mohon maaf. Yang pertama Pak, memang tidak cukup hanya berdoa. Karena itu tadi dari awal sudah dikatakan, orang itu harus sabar, benar, taat, ikhlas, lalu baru bersujud dan berdoa gitu. Itu yang paling ujung. Tetapi berbuat, nah, tetapi kalau berbuat harus pakai ilmu. Tetapi yang lebih lagi dari bapak-bapak yang ada di samping saya ini, Pak Saiman dan Pak Arnas, berbuat mereka itu karena ada keterpanggilan, karena ada kepekaan, karena ada rasa tidak betah katanya, tidak senang dan tidak nyaman melihat seperti ini. Nah, Pak Arnas menganggap bahwa komunitas atau kelompok itu harus dibentuk, harus diberdayakan ke rasa satu nasib itu, sepenanggungan, harus dikembangkan menjadi suatu kekuatan, disinergikan. Sehingga tahun 45 kita bisa merdeka karena semuanya terpanggil dan bersinergi untuk melawan penjajahan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya setuju dengan Bapak yang mengatakan bahwa kita ini tidak bisa hanya berdoa saja. Dan kalau sekarang terlalu banyak orang berdoa, ya bolehlah. Tetapi hendaknya berbuat, beramal yang jelas itu dengan kekuatan tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama. Nah, di balik ini kita pernah mendengar kata-kata bijak bahwa orang itu akan diletakkan harkatnya lebih tinggi dari yang biasa kalau dia itu beriman dan berilmu. Jadi ada keyakinan kepada Tuhan, tapi ada ilmu yang mengikuti dia di dalamnya. Nah, ilmu dari Pak Saiman adalah ilmu kebersihan, sedangkan ilmu dari Pak Arnas adalah ilmu kemasyarakatan. Nah, Pak Saiman, saya ingin bertanya kepada Bapak, pernahkah Bapak mendapat imbalan dari masyarakat sekitar? Alhamdulillah enggak Pak, tapi pernah gini Pak, suatu saat saya juga hatinya rada gimana ya, haru juga, orang naik mobil itu tiba-tiba turun nyamperin saya, saya juga kaget. Saya mau terima ya malu, gak tolak gak enak, maaf Pak saya tapi akhirnya ya saya menghargai beliau itu akhirnya saya terima tuh rezeki, Pak. Oh, iya. Ya enggak besar ya. Enggak, ini saya ikhlas untuk beli rokok. Loh, saya bukan pekerja ini, Pak. Sebetulnya saya hanya ini iseng-iseng aja kok, Pak. Iya, iya, iya. Ada kali dua kali seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Jadi memang rezeki itu tidak akan jauh bagi orang-orang yang beramal baik. Iya. Kan enggak enak sendiri saya. Iya, iya, iya. Memang ya pada saat kita melakukan itu ya memang enggak mudah, Pak. Menerima apa ya? Cemoohan dari orang yang enggak suka dikira dibilang nyari rokok lah. Iya. Mudah-mudahan uang rokok itu tidak dipakai untuk beli rokok ya. Sebab kita sebaiknya menghilangkan rokok ini ya, Pak ya. Tetapi itu adalah kata kalimat uang untuk sebagai kedermaan orang yang berada. Nah, Pak Arnas, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman kita ini supaya kelompok pengamen jalanan ini menjadi suatu kelompok yang berharkat dan bermartabat? Ya, harapan saya pribadi sama rekan-rekan yang seperjuangan berusaha bagaimana masyarakat menerima kelompok penyanyi jalanan ini secara positif banyak. Ah, baik. Paling tidak itu ya yang negatifnya dikurangi sedikit. Iya, iya. Syukur-syukur hilang sama sekali. Terima kasih Pak Arnas ya. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita baru saja mendengar bahwa kata malu itu menjadi suatu pegangan. Dari awal kita malu melihat tempat yang kotor. Kita malu melihat ada suatu masyarakat yang tercerai-berai, tidak ada keteraturan di dalam kehidupan. Bukankah keteraturan itu menjadi suatu pegangan di dalam kehidupan kita? Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala menata alam semesta ini dengan teratur, tapi manusia hendaknya pula tunduk dengan keteraturan. Insyaallah kita akan menjadi hamba Allah dan insyaallah kita akan menjadi negara yang berharkat dan bermartabat. Tidak dapat saya simpulkan seluruhnya, tetapi kalimat-kalimat dari Pak Saiman dan Pak Arnas betul-betul menggugah hati kita untuk mendapatkan percik dan perenungan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.